السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Gak ada satupun derap langkah kecuali di sana ada nikmat Allah. Sebagaimana tidak ada hembusan nafas kecuali di sana ada nikmat Allah. Maka bersyukurlah dan bersyukurlah. Karena sedikit yang bersyukur, itu yang Allah firmankan dalam surat Saba, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Surat Saba ayat 13. Jadi yang punya alam semesta ini udah menyatakan bahwa yang bersyukur itu sedikit. Yang bersyukur itu sedikit. Jadi coba direnungkan dan mari kita sama-sama bercermin, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Karena wa qalilun min ibadiyash syakur, dan hanya sedikit hambaku yang bersyukur. Maka marilah kita menjaga hal tersebut. Hadirin Allah muliakan, dan salah satu cara bersyukur adalah dengan mengisi waktu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ilmu yang memberikan kebahagiaan kita, sekali lagi di dunia maupun di akhirat. Dan itulah ilmu agama atau ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita mulai dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena yang menciptakan kita, hadirin, itu yang paling tahu bagaimana membuat kita bahagia, bagaimana hati kita tenang. Bagaimana hati hati ini tentram. Itu. Jadi yang menciptakan kita paling tahu. Dan kita gak akan bisa tenang, kita gak akan bisa tentram kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, katailah dengan berzikir kepada Allah itu hati jadi tenang. Dan nama lain dari az-zikir adalah al-ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Jika kalian tidak mengetahui. Jadi ilmu itu membuat tenang, hadirin. Bukan membuat gelisah, bukan membuat galau. Tapi ilmu itu membuat tenang. Makanya marilah kita menuntut ilmu yang benar, yang sahih, yang bermanfaat, agar jiwa ini tenang bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Hadirin Allah muliakan, lalu jaga syahadatin kita, jaga iman kita, tauhid kita, jaga semangat kita mengikuti Nabi SAW dan perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang berikutnya, kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita akan masuk ke ayat yang ketiga dalam surat Al-Maidah ayat 2. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua dan seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Beliau menyampaikan penggalan surat Al-Maidah ayat 2. Sebagaimana kita ketahui ayat 2 itu cukup panjang. Nah, kita masuk ke penggalannya saja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Jadi hadirin Allah muliakan, ayat ini panjang, jadi kita fokus yang diinginkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saling tolong-menolong di atas atau di dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong di atas atau dalam dosa dan permusuhan. Gitu loh. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu poinnya. Hadirin Allah muliakan. Pesan yang jelas, clear kepada kita semua bahwa kita diperintahkan untuk saling support, saling bantu, saling menolong. Dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. lihat dalam buku-buku tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir misalnya, kita akan mendapatkan keterangan yang juga lugas. Ya'muru ta'ala ibadahu al-mu'minin bil-mu'awana ala fi'lil khairat. Allah perintahkan hamba-hamba yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa huwal birr. Dan itulah al-birr. Dan dalam meninggalkan kemungkaran, dan itulah ketakwaan. Jadi pada dasarnya al-birr dan takwa itu maknanya sama, sinonim. Tapi kalau disebutkan bersamaan, sebagian ulama seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-birr itu lebih mengarah pada mengerjakan kebaikan, dan at-taqwa lebih mengarah pada meninggalkan kemungkaran, gitu loh. Tapi pada dasarnya sih dua kata ini memiliki makna yang sama. Dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Itu hadirin Allah muliakan. Dan ini harus jadi prinsip kita. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, tapi kita harus upayakan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan hadirin Allah muliakan, korelasi dengan bab ini adalah bahwa mengajak kepada kebaikan atau berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, itu semuanya pada prinsipnya upaya saling tolong-menolong. Jadi mengajak, berdakwah, terus menyeru ya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu dalam rangka saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong. Saling mengkoreksi gitu loh, jika ada yang salah. Bahkan mengkritik. Itu tuh harus lahir dari konsep ini, saling tolong-menolong. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas. Itu ketika Nabi menyatakan unsur akhaka dzaliman au madzluma. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Yang zalim atau yang terzalimi. Qila ya Rasulullah. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW dengan nada kebingungan ya. Kata penanya, hadza nasartuhu madzluma fa kaifa ansuruhu idza kana dzalima. Orang ini aku tolong karena dia terzalimi. Terus gimana caranya aku menolong dia kalau dia yang zalim? Jadi bahasa simpelnya, kalau nolong orang yang terzalimi, kita ngerti, semua ngerti. itu ada orang terzalimi, kita bantu, bantu. Tapi gimana caranya nolong orang yang zalim? Gimana caranya nolong orang yang zalim? Bukankah selama ini kita taunya kalau orang yang zalim itu jadi tolongin? Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong saudaramu yang zalim. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan maknanya dan maksudnya. Tamna'uhu min adh-dhulm fadhalika nasruka iyyah. Cara menolong orang yang zalim itu, Anda cegah dia dari kezaliman itu. Itulah bentuk pertolonganmu kepada dia. Engkau cegah dia dari perbuatan zalim, cegah. Itulah bentuk pertolonganmu kepada dia. Itulah caramu menolong dia, itu maksudnya. Cara nolong orang yang zalim itu cegah dia dari kezaliman. Gitulah. Wah, ini sebuah apa? Sebuah cara berpikir dan konsep yang tinggi loh hadirin. Kenapa demikian? Kenapa mencegah itu adalah sebuah bentuk pertolongan? Karena itu cara menolong seseorang agar dia gak jatuh ke dalam dosa. Cara nolong seseorang agar dia tidak bermaksiat. Yang apabila dia berdosa dan bermaksiat, dia akan hancur di dunia dan di akhirat. Atau dia akan kena imbasnya di dunia dan di akhirat. Dia akan terkena masalah di dunia dan di akhirat. Dia akan terkena dampak negatif dari dosa itu di dunia dan di akhirat. Maka agar dia tidak terkena dampak dari maksiat tersebut, gak kena dosa, gak kena bencana, gak kena murka Allah, gak kena, itu dengan cara kita cegah. Berarti itu bentuk pertolongan dan bentuk menolong orang tersebut. Gitu hadirin. Jadi mencegah orang berdosa itu bentuk dan cara kita menolong dia. Dan itu masuk ke dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Oh, ini dalam hadirin. Ini sangat-sangat dalam. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa orang yang jahat itu berhak untuk kita tolong. Ahli maksiat itu berhak untuk ditolong. Pendosa itu berhak untuk ditolong. Orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah itu diperintahkan oleh Allah untuk menolong mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan sesuai dengan keterbatasan masing-masing. Tapi harus tolong, gitu loh. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal udwan, bukan hanya saling tolong-menolong dengan ahli takwa, dengan orang baik, orang soleh, dan seterusnya. Itu jelas clear ya, kita harus tolong mereka. Tapi juga mencakup menolong ahli maksiat tadi. menolong orang-orang yang jatuh ke dalam kemungkaran, menolong orang yang jatuh ke dalam kesyirikan atau kebid'ahan, menolong. Itu Ibnu Al-Imam Al-Qayyim yang membawakan ayat ini. Kita karena kan setiap kemaksiatan, kata para ulama, apa? Setiap kemaksiatan itu bentuk kezoliman pada diri sendiri. Jadi kalau kita itu bermaksiat, hadirin, kita itu zolim, dan di waktu yang sama kita menzolimi diri sendiri. Gitu. Jadi kita pelaku sekaligus korban. Gitu ya. Kita pelaku sekaligus korban. Masih ingat surat Al-Baqarah 57? Al-Baqarah 57 di akhir ayatnya ketika Allah mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka itu enggak pernah zalimin kami, kata Allah. Mereka itu enggak pernah zalimin kami, namun mereka, atau yang mereka zalimi adalah diri mereka sendiri. Itu. Jadi ketika mereka bermaksiat segala macam, kufur nikmat, ini kan tentang Bani Israelnya Nabi Musa ya. Jadi ketika mereka kufur nikmat segala macam, itu mereka enggak zulimin Allah, tapi mereka zulimin diri mereka sendiri. Itu gitu. Jadi terapkan orang itu tadi, ketika orang minum minuman yang haram, minuman keras, terus mabuk, emangnya dia zulimin Allah? Enggak, dia zulimin diri dia sendiri. Gitu. Badannya rusak, kenapa dengan apa, dengan minuman-minum kayak gitu, rusak kan badan. Terus melakukan tindakan yang dia nggak sadari dan merugikan, dan merugikan dia. Abis pulang dari tempat tersebut, nyetir mobil nabrak tuh, zalimin diri sendiri. Atau kalau berhasil sampai rumah, udah dalam pengaruh itu, lagi mabok, ribut sama istrinya, istrinya dipukul. Terus depan anak-anaknya, dia gak sadar udah. Dia mukul istrinya, anak-anak itu apa ngerusak, apa gak ngerusak keluarga sendiri? Makanya harus ditolong, hadirin, itu maksudnya. Tolonglah, gitu. Orang yang jatuh ke dalam maksiat, jatuh dalam kemungkaran, atau kerancuan berpikir, itu gak akan tenang hidupnya. Maka tolong, gitu loh. Nah, mental penolong ini yang harus terus kita asah, hadirin. Mental penolong. Jadi orang yang ada apa, berdakwah atau menjadi bagian di dunia dakwah, itu harus punya mental penolong. Harus punya mental penolong. Makanya kan level para nabi dan rasul itu, kalau ada pihak yang melakukan hal yang tidak pantas dengan mereka, tidak tepat terhadap mereka atau memaksiati perintah mereka, itu kan bukan hanya sampai pada level memaafkan, tetapi memohonkan ampun. Jadi emang spiritnya tuh nolong. Kemarin kan kita bahas kan surat apa? Al-Imran 159. Apa perintah Allah kepada Nabi SAW? Apa? Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Maafkan mereka dan mohonkan ampun untuk mereka. Mohonkan ampun, menolong kan. Udah lo gue tolong, udah gue tolongin lo deh. Gue bicara sama bos biar bos maafin lo. Ya kan? Makasih banyak ya bro ya. Lo memang teman gue. Lo udah nolong gue nih gitu kan gitu. Ini orang buat kesalahan fatal sama bos kita. Udah lo tenang aja. Gue bilang sama bos nanti biar bos ampunin lo, bos maafin lo. Ya, maaf, makasih, makasih. Ya udah, kita nolong. Makanya kan Nabi SAW mengatakan tuh para nabi itu ketika terluka kan doanya apa? Allahumma kfir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah maafkanlah kaumku. Bisa jadi mereka gak tahu. Jadi mereka tuh udah sampai pada titik tuh DNA menolong tuh sudah menjadi darah daging. Gitu loh. DNA menolong tuh sudah menjadi darah dagingnya. Padahal yang dizolimi mereka sendiri gitu loh. Hebat ya. Mereka tuh sampai pada titik gimana caranya menolong orang yang zolimin saya. Gitu loh. Gimana sih? Ya Allah susah banget. Gimana mas? Sampai pada titik gimana caranya nolongin yang zolimin kita, susah banget loh. Nah, itu kalau nggak bukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mereka yang hatinya bersihnya luar biasa, tulusnya, ikhlasnya, nggak bisa sampai titik itu. Gitu. Kalau kita udah sampai titik mana? Kita baru sampai titik lupa berbuat baik sama orang yang baik sama kita itu. Jadi kalau mereka udah sampai titik gimana cara nolong orang yang zalim sama mereka, kita ini baru sampai titik lupa balas budi sama orang yang baik sama kita. Lupa bersyukur sama orang yang baik sama kita. Ya gimana sampai titik sana? Illa man rahimah rabbu, tentu saja kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita enggak, kita lagi bicara diri kita sendiri ini yang penuh kelalaian. Jadi mereka tuh di level itu karena makanya kan kita udah bilang dunia dakwah memang dunianya orang-orang terbaik di dunia itu masa. Makanya enggak heran tadi. Dunia dakwah itu adalah dunia orang-orang terbaik, benar-benar baik gitu loh. Bukan hanya baik dari sisi apa namanya? Dari satu sisi aja. Oh, puasanya baik, puasa semuanya baik, hatinya baik-baik. Hatinya itu memang baik-baik semua. Makanya spiritnya itu menolong. Spiritnya itu menolong. Dan real, bukan hanya lips like, bukan hanya lip service, bukan hanya retorika lagi mereka tuh. Tapi benar-benar real. upaya Nabi Nuh dalam menolong anaknya. Bayangkan, anaknya durhaka. Bukan 1-2 hari kan anaknya durhaka tuh. Sampai pada titik terakhir gitu loh. Diajak naik terus ke bahtera. Gak ada katanya, lu baru mikir kan lu sekarang? Gak bilang gitu. Kadang-kadang kita orang tua kan juga gitu. Makanya biar ngerti tuh anak. Enggak. Diajak terus. Emang nolong gitu loh. Gimana Nabi Ibrahim bicara dengan ayahnya? Bagaimana Nabi Yakub memaafkan anak-anaknya yang telah melakukan tindakan yang tidak pantas kepada Yusuf? Yusuf kecil gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar slogan, emang mereka buktikan. Nah itu tuh PR besar kita semua, hadirin. Kita semua, apalagi yang bicara, semua kita harus merangkak naik ke level mendekati itulah, atau gimana caranya bisa sampai titik itu. Menolong yang udah zalim, bukan hanya sama yang lain, tapi mungkin sama kita juga. Menolong bukan sekedar memaafkan, menolong. Unsur akhaka zaliman aw madhluma. Itu kalau hati gak bersih gak bisa. Lalu yang berikutnya, jamaah sekalian. Nah, ketika Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan salinglah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam Al-Maidah ayat 2 tadi. Dan kita tahu Al-Imam Ibnu Katsir membawakan hadis Anas bahwa tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi, dan cara menolong yang zalim itu adalah dengan mencegahnya dari kezaliman. Maka hadirin Allah muliakan, ketika niat kita atau diantara niat kita adalah menolong, menolong orang yang zalim, orang yang maksiat, orang yang melakukan kemungkaran, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesyirikan atau kebid'ahan, maka suasana, cara, sikap itu harus berusaha mencerminkan sebuah pertolongan, hadirin. Jadi kita berusaha agar pesan pertolongan itu tuh sampai. Jadi pesan pertolongan itu dan suasana atau atmosfer pertolongan itu terasa gitu loh. Itu terasa. Jadi hadirin Allah muliakan, dari kata yang digunakan, kalimat yang digunakan, atau kata yang dipilih, kalimat yang digunakan, bicara-bicara. Tadi lebih menekankan kelemah lembutan, kecuali dalam 1-2 kasus. Sebagaimana kita kan ada kalanya kita pakai cara selain apa atau lawan dari kelemah lembutan, tetapi jika itu lebih efektif dan itu bukan hukum asal, itu jika kondisi mengarah ke sana dan lebih efektif, lebih maslahat. Kalau enggak, lemah lembut itu tadi, karena suasana pertolongan itu harus dapat, hadirin, kan menolong. Menolong. Kan begitu. Coba lihat surat Maryam ayat 45. Surat ke-19 ayat 45. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim bicara dengan ayahnya. Ya abati, inni akhaf an yamassaka adzabun min ar-rahman fatakuna lisyaitani waliya. Enak gak sih kita dengar kalimat kayak begini nih? Lihat bagaimana cara Nabi Ibrahim memanggil ayahnya. Ya abati, abati itu sebuah panggilan, abati. Oh, bukan abi ya Pak Ustaz ya. Lihat abati, sebuah abi ya bisa, ya abi, ya walidi. Tapi abati itu lebih hangat, lebih dekat, hadirin. Ini akhafu an yamassaka adzabu minar rahman. Aku khawatir engkau akan ditimpa azab. Dan lihat nama yang Nabi Ibrahim pilih itu nama Allah yang mana? Allah punya banyak nama. Dan yang Nabi Ibrahim pilih untuk pada saat berbicara dengan ayahnya itu nama Allah yang mana? Ar-Rahman. Padahal lagi bicara azab nih. Karena lagi bicara sama orang tua. Gimana pakai bahasa yang seini mungkin? Fatakuna li syaitani waliya. Akhirnya engkau jadi walinya syaitan. Engkau jadi walinya syaitan. Hadirin yang Allah muliakan. Kan luar biasa ya. Sangat luar biasa. Dan suasana atau atmosfer pertolongan tuh jelas gitu loh, hadirin. Jelas. Ini contoh sederhana. Nah, coba kita evaluasi diri kita, hadirin sekalian. Bukan ketika kita menyampaikan lalu ditolak, atau pada saat kita berdakwah ditolak, mungkin atmosfer ini gak ada kali dalam apa yang kita sampaikan. Spirit ini tuh gak terlihat. Justru yang terlihat, kita jatuhin dia, kita permalukan dia, kita bodoh-bodohin dia. Nah, orang nggak terima. Padahal itu benar gitu loh. Saya kasih analogi sederhana, hadirin sekalian. Coba kita renungkan deh. Apabila ada seseorang terluka misalnya di tangan atau di kakinya, dan qadarullah wa syafa'al itu orang tersebut punya gula yang sangat tinggi, gula kena luka, hasilnya apa hadirin? Wah itu berat tuh hadirin. Akhirnya yang kalau orang normal pemulihannya insya Allah cepat, ini panjang dan memburuk, dan akhirnya kakinya membusuk. Lalu kata dokternya, mohon maaf pak, mohon maaf bu, kita harus memotong kaki tersebut. Kaki bapak harus dipotong, kaki ibu harus dipotong. Akhirnya disetujui, hari H tindakan, dipotong. Lalu begitu sadar, dokternya visit, terus kata dokternya, alhamdulillah tindakan berhasil. Lalu di situ ada pasiennya, ada anak-anaknya, terus semua mengatakan, terima kasih ya dok, terima kasih ya dok. Pernah gak ketemu kasus begitu? Banyak banget jemaah, banyak. Itu pernah gak sih kita renungkan, ini dokter motong kaki orang, tapi alih-alih digebukin sama keluarganya, justru dibilang terima kasih motong kaki gitu loh, motong kaki orang. Justru dapat ucapan terima kasih. Bukan hanya dapat ucapan terima kasih, ini dokter dibayar sama tuh itu orangnya sama keluarganya patungan. Arti tindakan berhasil apa sih? Salah satu maknanya ya. Kaki Anda berhasil dipotong, saya potong. Makasih banyak dok ya. Loh, makasih itu loh. Makasih. Orang yang sama, bapak ini, sebelum kakinya luka, ke pasar. Di pasar, ada yang dorong tubuhnya, dorong. Marah nih bapak. Ada apa-apa nih yang dorong saya? Dorong. Besoknya ke pasar lagi, ada yang sengaja nginjek jempol kakinya, ngamuk bapak ini juga. Nah ini kan menarik hadirin, pas didorong dia marah, pas jempolnya diinjek dia marah juga, pas kakinya dipotong bilang terima kasih. Nah ini kan misteri, benar gak mas? Ngangguk aja lagi antum. Ini harusnya kan kalau didorong aja bapak ini ngomel-ngomel, jempolnya diinjak bapak ini ngomel-ngomel, harusnya ketika kakinya dipotong oh selesai tuh dokter riwayatnya, tamat udah. Tapi kok bisa berubah begitu, padahal yang lebih menyakitkan yang mana? Yang lebih menyakitkan tuh yang mana hadirin? Ya dipotong kakinya lebih menyakitkan. Tapi kenapa justru diucapkan terima kasih? Jawabannya adalah salah satunya karena misi Pak Dokter adalah menolong. Dan pesan itu benar-benar sampai dengan clear dalam diri si bapak itu dan di keluarganya. Makanya gak ada anaknya yang aneh bin ajaib, siapa yang motong kaki bapak? Biar aku tebas dia. Hei sabar, ini dokter nolong bapak kita, nolong ini. Oh ditolong? Iya ditolong. Oh ya udah gak apa-apa, makasih banyak dok. Ya sama-sama. Kok kenapa pas jempolnya diinjak marah? Karena Suasananya bukan suasana pertolongan, atmosfernya bukan pertolongan, atmosfernya menyakiti, menzolimi, amarah orang. Bersikap tidak sopan, didorong, marah. Bapak-bapak didorong. Tapi ketika pesan dan spirit dan suasana yang dibangun adalah pertolongan, dipotong gak marah orang. Nah ini kan pertanyaan tajam bagi diri kita semua, hadirin. Nah ketika kita menyampaikan, ketika kita mengajak siapapun itu, nah sudahkah pesan itu jelas terasa, sehingga walaupun yang dikasih pil yang sangat pahit sekalipun, orang itu akan mengucapkan jazakumullah khairan. Gitu. Nah kita seringkali dikasih yang pahit ribut. Nah ini kita harus evaluasi diri sebelum menyalahkan orang lain. Evaluasi diri aja dulu. Emang ada pasien ribut sama dokternya karena dikasih pil yang rasanya pahit? Setahu saya kan pengalaman saya terbatas banget ya, belum tahu ya saya. Yang gak mau minum ada, tapi yang ngamuk-ngamuk, dok ini kok pahit banget, gue gak terima dok, ini bayar mahal nih, 700 ribu nih obat nih. Harusnya kan yang rasa strawberry kayak gitu. Kalau era 90-an rasa apa? Rasa kopior dok gitu. Kalau anak-anak kekinian, ini harusnya kan kopi latte gitu loh. Ini latte nih, harus mahal nih, gue beli mahal di apotek, kenapa rasanya pahit begini? Gak ada yang begitu. Kalaupun mereka nggak belum terima, belum mau minum, paling nggak bisa, belum bisa gue, gitu aja. Karena tahu ini buat nolong dia, gitu, bukan mau meracuni dia. Nah ini kan pelajaran bagi kita, hadirin sekalian. Pada saat kita menyampaikan, pada saat kita berdakwah, pada saat kita menasehati, nah pesan menolong ini udah sampai atau belum, walaupun pahit. Karena orang tuh sepahit apapun, kalau dia merasa ini orang mau tolong gua atau ini orang mau tolong saya, dia akan bisa terima. Atau enggak, kalau enggak terima, enggak ribut gitu. Makasih Pak, tapi enggak usah bantu saya. Gitu kan. Ya, aku akan hargai tapi tolong. Ya, biarkan saya sendiri gitu misalnya. Nah, jangan-jangan karena kesalahan kita mungkin, ketidakhikmahan kita, kekurang bijakan kita, jadi niatnya mau nolong tapi kesannya mau menjatuhkan, kesannya mau mengolok-olok, kesannya mau meremehkan, akhirnya ribut, hadirin. Nas'alullah salam wal'afiyah. Itu poinnya. Jadi mengajak kepada kebaikan itu semangatnya harus semangat pertolongan. Semangatnya harus semangat pertolongan. Makanya coba kita, berat memang, gak mudah. Baik, coba tanya misalnya, kan banyak pertanyaan dari para istri ya, ya Ustadz suamiku tuh gini, ada yang suaminya belum ngaji, ada suaminya terindikasi hati gak jelas sama wanita, mesra-mesraan, terus ada yang sampai itu clear, itu salah. Tapi pertanyaannya apa semangat kita pada saat kita bertanya seperti itu, atau pada saat kita menghadapi suami kita, itu semangat pertolongan atau semangat kekecewaan dan merasa dikhianati? Itu poinnya. Berat sih, berat. Kita gak bilang itu mudah, berat. Tapi coba nih, kenapa sih gak efek, kenapa sih gak pernah didengar gitu loh. Jangan-jangan pesannya gak sampai, kita salah niat juga. Ya dia salah, kita juga salah gitu loh. Jadi udah, gak akan ketemu jalan keluar. Oh dia, suami kita salah, kita juga salah. Atau sebaliknya, misalnya ketika kita punya istri yang belum sesuai dengan harapan kita, kita kasih masukan, dibantah sama dia, dijawab. Nah, pada saat kita nasihati istri kita itu semangatnya apa? Semangat nolong dia atau karena harga diri kita sebagai suami dan laki-laki terasa disepelekan atau dilecehkan? Itu kan beda ya. Memang gak mudah, jelas gak mudah. Gak ada yang memudahkan masalah ini tuh. Ini level-level tinggi, hadirin. Tapi begitulah Allah dan Rasulnya mendidik kita untuk terus mencoba naik ke level yang lebih baik. Level yang lebih baik. Atau anak kita misalnya gak mau ngaji, belum mau tutup aurat, belum mau ke agama. Nah, pada saat kita bicara, kita nasihati, kita duduk, itu gak dari kecil. Jadi itu harus clear lah, hadirin. Jadi semangat menolong ini penting, karena niat menolong inilah yang akan merubah semuanya. Akan merubah diksi, merubah kalimat, merubah intonasi, merubah segala macam. Makanya innamal amalu binniat, amal itu tergantung niat. Dalam, hadir, memang dalam. Itu yang perlu kita jawabkan. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan besok tanggal 9 Al-Muharram ya, insyaallah ta'ala. Dan jangan lupa Nabi SAW itu kan bersabda, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْشَاءَ اللَّهُ سُمْنَا الْيَوْمَ تَعْسِعَ. Kata Nabi SAW, kalau kita bertemu tahun depan, maka kita akan berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ternyata belum sampai tahun depan, Nabi sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, Nabi itu ingin berpuasa tanggal 9 Muharram, tapi beliau wafat sebelum tanggal tersebut tahun depannya. Maka inilah momentum bagi kita umat beliau untuk mewujudkan harapan beliau, cita-cita beliau yang ingin berpuasa tanggal 9 Al-Muharram. Tapi beliau keburu wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang punya kemampuan, kondisinya oke dan gak ada masalah, maka hendaknya dia menjalankan sunnah Nabi SAW tersebut. Dan ini penting karena beliau ingin berpuasa tapi beliau wafat sebelum Al-Muharram tahun berikutnya. Semoga kita diberikan taufik untuk berpuasa esok hari. Subhanakallah, la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.